السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، الحمد لله على خلق الدين وحفظه وحفظه الله. فإن شاء الله تعالى كتابا مذكرا ما تكي تفكروا من كتاب صفة الصلاة على ضوء ما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الثامن على فصل 8 dari sifat salat karya Syekh Muhammad rahimahullah. Pada pasal yang ke-8 berjudul sifat salat ala bawti ma warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat sesuai sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Muhammad Hasan bin rahimahullah: يجب أن نعلم أن من شروط العبادة أن من شروط العبادة الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Yang pertama wajib untuk kita ketahui bahwasanya termasuk dari syarat ibadah adalah ikhlas dan mutabah. Ikhlas yakni billahi wahdah, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala, menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap amal ibadah kita. Dan ini syirun aziz, sesuatu yang berharga, besar, dan berat. Oleh karena yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alantu syai'an ashaddu 'alayya min minati. Tidaklah aku memperbaiki, membenahi suatu pun yang lebih berat daripada aku membenahi niat aku. Maka seorang muslim senantiasa berjihad melawan hawa nafsunya, memerangi kecekan dan godaan syahwatnya untuk yaitu menimpa daripada amal ibadahnya sehingga dia tidak menghebatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salat termasuk di antara ibadah yang kita wajib mengikhlaskan ibadah tersebut lillahi wahdahu, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan syarat yang kedua wal mutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu harus mengikuti, meneladani dan mencocoki ajaran Rasul alaihi wasallam. Ini mutlak dalam semua ibadah, termasuk padanya di sini pembahasan kita yaitu dalam hal salat. Maka Rasulullah SAW telah memerintahkan sallu kama ra'aytum usalli, dan nanti datang hadisnya. Maka salat kita juga selain ikhlas harus mencocoki Rasulullah SAW. Tidak sebagaimana yang disebut sebagian orang yang pentingkan niatnya, betul niat penting besar, namun belum cukup cara diterima yang ibadah. Yang penting niatnya kan, yang penting tetap ikhlas, sholatnya sembarangan, tidak baca Al-Fatihah atau baca Al-Fatihah namun bisa baca subuh, atau jumlah rakaatnya tidak sama, saya subuh tidak mau 2 rakaat, saya mau lebih, saya mau jadikan subuh 5 rakaat, atau yang bisa dipakai ya batil sholatnya dari ibadahnya salat dengan badan. Oleh karenanya dua syarat ini adalah syarat penting dalam ibadah, ikhlas dan mutabah dalam semua ibadah. Dan ini merupakan konsekuensi dari syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dia adalah konsekuensinya. Seorang yang telah bersabda la ilaha illallah, dia mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah, dan demikian syahadatnya Muhammad rasulullah, dia tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan kalau begitu la budda an nadrusa kaifa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kalau begitu, setelah kita tahu cara ini, kalau begitu ya, haruslah berarti kita untuk mempelajari, kita harus belajar untuk mengetahui bagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kita dalam salatnya, ya, di samping niat ikhlas, di samping syarat yang pertama ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ada syarat yang kedua. Harus mencocoki ajaran Rasulullah SAW dalam salat. Maka seperti apa salatnya Rasul, maka butuhnya kita mempelajari. وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ. Yang demikian dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk kita menegakkan salat ini. فَقَالَ تَعَالَى مَنْ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُ مَعَ الرَّاكِعِينَ. Dan tegakkanlah sholat. Yang pertama, wa'atu zakat dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'rafi'i, disebutkan lagi bahwa sholat. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan kita tahu gerakan rukuk hanya ada dalam sholat. Maka ini penegasan tentang pentingnya sholat. Perintah yang pertama sudah diberitakan sholat. Wa'atu sholat, wa'atu zakat, warka'u. Dan rukuklah. Jadi ini menunjukkan pentingnya sholat. Dan tidak ada sholat tanpa rukuk. Jadi dia termasuk rukun. Nanti akan kita sebutkan. Dan sini juga ada tambahan ayat. Warga'u ma'arafi'i dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk tentang perintah untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Jadi ini wajib dan rijal. Wajib ala rijal dan ibadih dan nasi. Ala sahih. Menurut pendapat yang sahih. Jadi kan ada pembina pendapat dasar ulama. Namun yang kuat sebagaimana ditunjukkan dari diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau selalu mengerjakannya berjamaah. Bahkan para sahabat ketika kaum melihat pula mereka kerjakan secara berjamaah, dan seterusnya dari banyak dari sampai Ibnu Maktum seorang yang buta dapat Rasul tidak bisa melihat dan tidak ada yang menuntun dia ke masjid. Namun Rasul tanya hal sering dari dia, apakah kau dengar suara ada? Iya, Pak Haji kalau begitu penuhi panggilan ada. Dan demikian banyak lagi. Dalam keadaan tidak ada penontonnya, kita dalam keadaan tua, dalam keadaan jauh, dan banyak permohonan yang bisa ditabraknya, dan berbagai macam yang ada, namun tetap diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula, banyak di sana tentang hal-hal semacam ini yang disebutkan oleh para ulama tentang perkara berjamaah. Kemudian kembali ke sini, Allah SWT yang memerintahkan menegakkan salat. Wa'aqimu salat. Dan tegakkanlah salat. Dan tegakkanlah salat. Di mana ini perintah bagi hamba-hambanya untuk mereka mengerjakan salat. Dan banyak datang lafaz yang seperti ini, aqimus shalah wa atuz zakah dalam banyak ayat menunjukkan pentingnya dan berulang dari itu perintah namun juga wajib. Wa iqamatus shalah ayat yang diharuskan mustaqimatan ala hasabi ma jaa bi syariah. Dan menegakkan salat adalah dengan seseorang mengerjakannya secara lurus mustaqimah ala hasabi ma jaa bi syariah. Sebagaimana atau sesuai sebagaimana yang datang dalam syariat. Karena perintah dan aqimu tegakkanlah salat, ya agar salatnya juga tidak sembarangan, supaya tidak masuk dalam keadaan kemaluan salatan. Fawaitul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat yang mereka lalai dalam salat. Mereka salat, namun menimbulkan kecelakaan bagi mereka. Wail, dan sebagian menimbulkan wail adalah salah satu jurang neraka yang Allah SWT. Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dalam salatnya, mungkin melalaikan rukun-rukunnya, mungkin tidak berhatian dengan syarat-syaratnya, atau mungkin mereka kerjakan namun menunda-nunda waktu dari waktu yang sesungguhnya. Menunda-nunda hingga waktunya hampir habis. Dan mereka kerjakan tanpa tumakninah dengan cepat. Dan waktu dikatakan tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Maka disebutkan di sana pentingnya ini sebagai rahmatan lil alamin. Betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya sehingga beliau meluruskan adanya kekurangan, adanya kesalahan daripada para sahabat. Ya. Agar supaya mereka terhindar dari kesalahan, terhindar dari siksa, ya, dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Maka perintah menegakkan salat, wa'akimu salat, tegakkanlah salat. Aqimu, iqamah, mustaqimah. Perintah untuk menegakkan salat dengan yang sebenarnya. Dengan lurus. Sesuai bagaimana apa yang datang dalam syariat. Wadhalika bi ikhlasiha lillahi azza wa jalla. Bagaimana salat yang lurus? Yang hendaknya ditegakkan dengan benar. Yaitu yang pertama, dengan mengikhlaskan salatnya untuk Allah azza wa jalla. Wa tibar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan meneladani Nabi sallallahu wasallam dalam salat tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Dahulu salatlah kalian, shallu kama ra'aytumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Fa'amara an yusalliya kama ra'aynahu yusalli. Maka dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan agar kita mengerjakan salat sebagaimana yang kita lihat di salat. Wa hadha al-khitab lis-sahabah. Dan sabda beliau ini ditujukan saat itu kepada para sahabat yang melihat Nabi salat. Wa khitabun Nabi SAW lis-sahabah khitabun lahum wa li-ummah ila yaumil qiyamah. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk para sahabatnya juga berlaku, adalah sebuah pembicaraan bagi mereka para sahabat, juga berlaku bagi umat ini semua ila yaumil qiyamah, sampai kekal hari kiamat. Maka kita harus perhatikan bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Dan menunjukkan pentingnya hal ini, sampai-sampai Nabi SAW pernah suatu waktu salat di atas mimbar. Beliau salat di atas mimbar. Kemudian ketika mau sujud, dia turun dari anak tangganya. Kemudian dia sujud di bawah, di bumi. Kemudian beliau tegak dan berdiri. Beliau naik lagi ke atas. Innama qara'tu dzalik lita'tamidi wa lita'allamu salati. Sesungguhnya aku kerjakan hal tersebut sampai naik-naik ke atas. Mimbar untuk bisa dilihat. Yang salahnya, dan ini menunjukkan bahwa saya sunnah dalam mimbar itu tidak ada penghalangnya. Ini bukan perkara yang haram, boleh-boleh saja. Namun ini kita khusus. Dan di sana dibahas oleh para ulama bagaimana bentuk mimbar di masa Rasulullah SAW. Dan demikian sebagian mengangkat dari sunnah karena dari kayu dan beberapa dan sebagaimana Rasul pernah pijak di atas kayunya mimbar dan sampai menangis kayu tersebut. Dan ini perkara hadis yang sahih yang wajib kita iman. Dan demikian juga disebutkan beberapa anak tangannya. Seorang imam berdiri di atas setara dan sama kurang lebihnya dengan orang yang berdiri di bawah. Kembali ke masalah itu, maka Nabi selesai naik ke atas mimbar dan menunjukkan bahwasannya pula hendaknya memungkinkan tangga ini sebagaimana Rasulullah SAW sampai sholat di atas kelihatan di para sahabat, kemudian ketika sujud jadi itu baru turun ke bawah sehingga ketika Rasulullah SAW di atas mimbar itu dilihat oleh para sahabat. Saya ini menunjukkan beberapa faedah dari sana. Bolehnya pandangan tidak wajib harus ke mana arah tempat sujud. Itu cuma memandang seperti ini. Namun ketika ada hajat diperbolehkan makmum melihat imam, kemudian melihat makmum apa imam gerakannya sedang apa. Dan banyak nabi yang mungkin datang dan dibahas dalam bab tersebut. Ketika kita sudah sampai dalam bab tersebut. Ya jelas Rasulullah melakukan tadi hal-hal tadi untuk apa? Nikah tamudi untuk kalian bermakmum melihat mencontohku. Walikaan lagu salati dan agar kalian mempelajari tata cara salatku. Ini dengan lafaz walikaan lagu salati dan agar kalian mempelajari salatku. Ini menunjukkan ahamiyah ta'lim atau ahamiyah yakni dirasa atau ta'allum di salat Rasulullah SAW, pentingnya mempelajari tata cara sifat salat Nabi SAW. Menentukan yang lainnya, pentingnya kita untuk belajar sifat salat. Dan juga dua syaratnya, ikhlas dan juga meneladani salat Nabi SAW. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid, ada seorang lelaki masuk ke masjid. Nabawi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis di nahiyatil masjid. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di pojok masjid. Fasalla summa ja'a fasallama 'alaihi. Orang tadi selesai salat, kemudian datang dan kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi wa alaihi salam, "Jawabkan. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah dan salatlah lagi. Karena sesungguhnya engkau belum salat. Faraja'a, orang tadi pun kembali. Fasallah, kemudian mengerjakan sholat yang kedua kali ini. Summa ja'a fasallam, kemudian selesai sholat, datang ke Rasulullah sallam, dan kemudian mengucapkan salam. Fasallah wa alaikum salam, Rasul pun menjawab salam mereka wa alaikum salam. Farji fasalli fa innaka lam tusalli, Rasul mengatakan, kembalilah kau, sholatlah, karena kau belum sholat. Faqala as-thaniyah, awsil laki ba'daha alimni ya Rasulullah. Maka orang tadi berkata pada kali yang kedua setelah sholat yang kedua ataupun yang setelahnya itu yang ketiga, ada syak di sini dalam hadis Abu Hurairah. Adapun dalam hadis Rifa'ah Ibnu Rafi' dipastikan itu tiga kali. Ya, dalam hadis yang lain di sini disebutkan ada syak keraguan apakah setelah dua kali ataukah setelah tiga kali. Namun dalam hadis Rifa'ah Ibnu Rafi' disebutkan yang tiga kali. Setelah tiga kali mengerjakan dan sama diberitakan sholatlah lagi karena kau belum sholat. Maka orang tadi berkata, alimni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah. Disebutkan dalam lafaz lain, ma uhsinu ghaira hadza, aku tidak bisa berbuat lebih baik dari ini. Ajari aku ya Rasulullah. Faqala idza qumta ila shalah fa asbi bil wudu thumma istaghfir lil qiblah fa kabbir. Sudah disebutkan thumma qra ma tayassara min al-Qur'an, ثُمَّ ارْجَعْ حَتَّى تَسْبَحِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ قُمْ حَتَّى تَعْتَدِلَّ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَسْبَحِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى جَلَسْتَ حَتَّى تَسْبَحِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَسْبَحِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ ثُمَّ ارْفَعْ وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. Disebutkan di sana kemudian Rasulullah telah mengajarkannya terutama hal-hal yang penting, rukun-rukunnya diajarkan Rasulullah telah. Karena kalau diajarkan yang sampai yang sunnah-sunnah kecil, dalam keadaan mungkin orang ini butuhnya tempat yang sederhana, yang berdapat, maka mungkin, dan maksudnya mungkin tidak lama, sehingga aku mengajarkan yang penting-penting. Jika aku tidak mengajarkan salah, maka sempurnakan lalu. Sebab, itu paling macam. Jadi, sudah menunjukkan pentingnya tata cara wudu. Ya. Pentingnya tata cara berwudu. Karena sedang tidak jarang kita lihat berapa tahun ini ada Allah semoga Allah menuntut kita dan kita semua itu mengerjakan wudu masih belum benar, ya. Mengerjakan wudu masih belum benar. Sementara Rasulullah SAW pernah suatu ketika ada sahabat yang ketika wudu ada di bagian kulitnya belakang, bagian belakang mata kaki tidak terkena air. Rasul mengatakan, فَوَيْلُ لِلْأَقْرَبِينَ النَّارِ فَوَيْلُ لِلْأَقْرَبِينَ النَّارِ فَوَيْلُ لِلْأَقْرَبِينَ النَّارِ. Selaka tumit-tumit di neraka, selaka tumit-tumit di neraka, selaka tumit-tumit di neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan hal tersebut, karena ada qabr dirham, sebesar mungkin dirham, tidak tersentuh air dari kaki salah seorang sahabatnya. Tanpa disitu Rasulullah menyebut langsung sahabatnya, tanpa langsung menjatuhkannya, namun Rasul juga tidak mendiamkannya. Jadi rahmat, ya. Sebab kekurangan dalam hal wudu akan mendatangkan juga ketidaksahan dalam sholat. Dan demikian pula beberapa hal yang lain, kekurangan dalam hal sholat juga jadi tidak terhadap sah sholatnya. Hadis ini yang disebut hadis dikenal dengan hadis al-mu'ti salatihi, hadis di orang yang sholatnya tidak. Hadis ini dikenal masyhur dengan hadis al-mu'ti salatihi. Ya. Hadis orang yang sholatnya tidak ini masih dikenal nama hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkannya untuk kembali mengerjakan sholat. Dan sebagaimana pula tadi juga mungkin untuk mengingatkan ini di sini menunjukkan kepada kita bagaimana dia bersifat Nabi SAW. La yaqutu 'anil makruh wa la al-ba'in. Tidaklah Nabi SAW mendiamkan suatu hal yang kurang atau makruh atau dibenci dalam syariat, apalagi yang munkar. Nabi SAW karena saking sayangnya dalam umatnya selalu meluruskan, ya. Ketika ada kemungkaran, ketika ada kesalahan, dia meluruskan, ya. Dan itu masing-masing disesuaikan dengan yang dia ada. terkadang beliau menikah dengan lembut, ya, dengan tulang, dan terkadang beliau dengan tegas dan agak menyindir, bahkan sampai memenang mata beliau terkadang. Dan terkadang dengan sebut nama, terkadang tidak dengan sebut nama. Terkadang disebut secara umum, ya, terkadang sendirian. Jadi ini masing-masing menyesuaikan dengan kondisinya. Disebutkan dengan sebut-sebut ini, ya, yang namanya amal ma'ruf nahi munkar, itu seperti membersihkan noda, adanya kemungkaran itu. Maka ketika cukup dipisah bersih, cukup. Ketika harus dengan air, ya pakai air. Ketika tidak umpan, kemudian lebih gosok, pakai kalau gosok, ya harus begitu. Maka ketika cukup diberitahu anak dan dikumpul. Namun ketika memang anak sampai 10 tahun dan tidak mau sunat, maka langsung sendiri yang memberitahukan kebun diru, buat dibuhu, alihnya Allah, ibnu, ajak dan pukul anak kalian kalau sampai 10 tahun tetap tidak mau salat. Dan ini rahmat supaya anak terbiasa dengan salat, dan tidak tersisa di belakangnya nanti, yaitu ketika mereka sampai dewasa menyelesaikan masalah. Dan katanya Nabi tidak pernah menukul, ya anak. Dan Aisyah mengatakan, ma'adara bayar untuk Rasulullah SAW, illa bisa dibilang. Nabi tidak pernah menggunakan tangannya kecuali di jalan Allah. Ya, bisa dibilang saja. Akan tetapi, di sana Rasulullah memberikan, membolehkan bahkan menyeatkan. 2,000 kumpul mereka. Bagi anak-anak yang memang tidak mempan ataupun bandel, tidak menghargai anak juga, sehingga sedekat di hati. Ya, kembali ke masalah ini, maka Nabi sudah pernah meluruskan diri. Meluruskan kesalahan ini. Dan itu mencapai Al-Quran pula, kalau disebut, wa'ili apa bintana, selakat yang tunggu di terangkat, ketika tidak tersentuh air, bagian belakang mata kaki. Ini mencapai ayat, fa'wa'ili bintil musalli, selakat orang-orang yang melah. Mungkin kalau kita pakai perasaan, bahwa sholat kok itu di masjid. Namun ini dalam rangka apa? Karena orang yang sudah hidup ya, dan terbiasa dengan nafsu, dia akan senang dengan nafsu. Namun ini bersingkat-singkat. Oleh katanya, Rasulullah SAW berbeda ketika memberitahu seorang sahabat yang sudah lama dekat dengan dia, maka berbeda beliau cara dalam mengucapkannya dengan demikian pula yang mengenai Islam. Namun sehingga dengan Nabi tidak mendiamkan, Nabi tidak mendiamkan. Fawaitu musulli dalam dia nama sholat insya'ud, celakalah orang-orang yang sholat yang mereka lalai dalam sholat. Mereka sholat. Namun lalai dalam sholat, mungkin melantarkan rukun-rukunnya seperti orang ini. Sudah sholat. Tapi apakah? Tidak. Dan Nabi memerintahkannya untuk mengulangi. Nabi menjawabnya salah, wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam, boleh. Kemudian Nabi memerintahkannya irji, kembali ke sana, pasal dan sholatlah, fa'inna kala kusalli, karena engkau belum sholat. Wa nahnu Rasulullah SAW salata rajul huda, kama yusailaihi sallallahu ta'ala. Rasul menafikan, menganggap sholatnya orang ini tidak ada. Fa'inna kala kusalli, sholatlah sana, karena engkau belum sholat. Rasul menganggap orang ini belum sholat, huna nafiyun syar'iyyun. Di sini adalah penafian secara syar'i. Artinya secara syar'i engkau seperti belum sholat. Walaysa nafyan waqi'iyan, dan bukan yang dimaksud oleh Nabi sudah jelas adalah menafikan, meniadakan fakta kalau dia belum sholat. Dia tadi sudah sholat. Jadi bukan yang dimaksud itu sholat sana karena kau tadi belum sholat. Bukan yang dimaksud adalah kau belum sholat tadi sudah sholat. Rasul bahkan melihatnya, tahu. Namun Rasul mengatakan, irji, kembali dan sana, pasal ini dan sholatlah lagi, fa'inna kalam rusali, karena kau belum sholat. Dan Rasul mengatakan seperti ini adalah menafikan kau belum sholat, yakni sholat ini secara syar'i tidak sah. Makanya butuh pengulang. Sampai disebutkan seorang ulama, Allah Ustaz, saya kurang ingat sebabnya mungkin di kesulatan, sebabnya kalau ingat, bisa kita kembali kita lihat dan wujudkan dalam hal ini. Seorang ulama mengatakan, seandainya ada orang ini sholat seperti itu tanpa minta diajari atau tanpa diajari oleh Rasulullah SAW, tentulah tidak akan sah sholatnya walau sholat'a arba'ina anan, meskipun dia sholat 40 tahun tetap tidak bakal dia sah sholatnya. Disebutkan para ulama ini. Jadi rahmatnya Rasulullah SAW. Dan kasihan, kalau dia sampai isi yang lama ternyata sholatnya tidak sah. Maka Rasulullah SAW mengajari. Dan Rasulullah SAW sudah disifati hajizun alaihi ma'alikum lil-mu'ini narasulahi. Amat merasa berat, prihatin dengan apa yang kalian rasakan. kalau tubuh empatinya dan sifat umat, kalau umatnya merasakan sesuatu pada sesuatu, dia murid keterangan. Ya, dirimu ini dalam usulah ini, sangat penyayang pengasih dan sombong. Ya, termasuk bentuk sayang itu, ya tidak, ya, diamkan, satu kemungkinan. Demikian ini beliau kemudian menjelaskan dan mengajari orang ini dari awal nikah. Lianna rajula shalla, dikatakan orang ini sudah sholat sebenarnya. Dikatakan orang ini sudah sholat. Walakinnahu lam yusalli syar'an fi adami tumakkinah. Namun secara syar'i orang ini dianggap belum sholat karena dia tidak ada tumakkinah. Dalam hal ini rukun yang dia terlewatkan atau tidak dia lakukan adalah tumakkinah. Fakar waraja dikatakan sama Allah. Kemudian dia jadi tidak menyebutkan, maka orang tadi ikut sholat dia ulangi sebanyak 3 kali. Sholat, kemudian datang salam ke Rasul. Kan ini menunjukkan banyak faedah dengan kejadian ini. Kalau mau digali hadis itu mungkin bisa banyak faedah. Yang berada adalah, dia itu bisa datang yang mengucapkan salam, ya, setelah orang berpisah, meskipun berpisah. Belum 5 menit salam, salam lagi. Dulu sahabat disebutkan ketika bertemu assalamualaikum. Kemudian pisah, kebun. Satunya kan kebunnya sini, satunya itu. Terlihat tembok, kebun anggur, jalan ke kebun itu. Jalan ternyata di situ ketemu lagi. Assalamualaikum, lagi. Di situ ini dan salam, assalamualaikum. Di sana kemudian ketemu lagi, juga assalamualaikum. Ya. Jadi orang ini tadi mengucapkan salam, assalamualaikum. Kepada Rasul, maksud siapa alaikum. Kalau tadi disuruh pulang, pulang lagi. Datang lagi, ucapkan salam lagi. Assalamualaikum, dijawab, waalaikumsalam. Orang tadi diberitakan sholat, sholat lagi. Selesai, datang Rasul, salam lagi. Ini menunjukkan, misalnya, salat, ini termasuk amal sholat yang berpahala besar. Dan disana banyak pada Yaman, secara-secara dikumpul yang ini dilakukan dalam sejarah banyak. Dan subhanallah dengan kita yang sempurna, menuntutkan banyak doa. Mendoakan untuk diri kita, mendoakan orang tua, mendoakan orang lain, dalam sejarah yang berbicara. Ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih alhamdulillah yang dengar dan alhamdulillah. Yang itu akan jawab lagi yang dibuat oleh Jibara. Terkadang demikian ketika ada perkara yang kurang benar, Allah mendoakan astaghfirullah. Semoga Allah membenahi diri, kata Allah yang di, semoga Allah memberi petunjuk. Demikian pula ketika menjadi orang sakit, tawur insyaAllah, semoga dari diri kafar, penghapus dosa. Ya. Kemudian ketika berbagai macam hal, adanya doa, adanya tuntunan yang mungkin ringan dilihat namun sangat berat di dalam timbangan. Jadi sangat banyak sekali contoh-contoh dalam bab ini. Dan tentunya kita juga dikelas oleh para ulama, bagaimana kata-kata salam, panggung hukumnya salam, bagaimana mengucapkan salam kepada muslim atau kepada yang lainnya, bagaimana kemudian kalau perkumpulan bersama bagaimana itu semua kita dari Manawi dan dari Farwi mereka dalam perangnya dan seterusnya. Dan itu semua petunjuk dari Rasulullah SAW. Petunjuk. Dan itu sikap tengah dari sikap yang berlebih-lebihan dan satunya dari sikap sifat yang meremehkan. Dan berarti apa yang menghidupkan sunnah ini mengucapkan salam di zaman ini. Kalau mengucapkan diri, dia termasuk dari kalangan ujian diri, pembaru agama yang dia bisa mendapatkan pahala orang yang mengikuti di kampung kita. Biasanya orang lewat cuma ngobrol dengan rako, berbakan, tapi kita tahu ujian diri. Maka kita ucapkan salam wali. Pertama dia kaget, belum biasa. Kedua kali dia tidak paham, jawab wali. Kemudian yang berikut, akhirnya orang terbiasa. Maka ketika terbiasa dan mereka lakukan, kita sebagai orang pertama yang mengajar mendapatkan pahala plus ditambah pahala orang yang mengikuti. Manjalla ala khair fana wajirun fa'ili. Dia mendapatkan bonus pahala orang yang mengikuti. Kemudian ketika perkumpulan bersama itu ada yang muslim, ada yang muslim, ada yang khair, boleh mengucapkan keumuman assalamualaikum, waktu pernah melakukan. Ada pun khusus, ada yang lainnya, ada bentuk-bentuk cara buat baik, ya. Namun bukan dengan cara mengucapkan salam pertama kali sebenarnya. Menjawab salam, beda boleh, kalau mereka mulai salam. Tapi kalau kita memulai salam, ini tidak untuk mereka, Rasul bersabda dengan mereka, La tabda'u yahudah, wa la tabda'u yahudah. Jangan kalian memulai pertama kali. salam terhadap guru maupun orang lain dan juga di dalam ulama semuanya. Adapun Rasul menulis surat kepada Hiram kalau surat dan umami liatrik salamun ala manik kabal huda, semoga diselamatkan bagi yang mau mengikuti petunjuk ada baiknya. Artinya kalau Hiram kalau mau masuk Islam dia berhak mendapatkan salamnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak mau mengikuti petunjuk dan masuk Islam berarti tidak berhak mendapatkan salam. Maka boleh mengucapkan kepada orang Islam salam ala manik kabal huda. Salam ala manis jabat keselamatan bagi yang mau mengikuti petunjuk ya, namun tidak ditakdir kepada ya, orang jadi secara sungguh. Namun jika dia mau mengikuti petunjuk atau dia berat dalam ada mereka mengucapkan salam maka di sana ada ya, disebutkan boleh untuk menjawab. Ada pun menjawab wa'alaikum yang sudah melalaman jawabannya dengan wa'alaikum. Namun sebagai orang membolehkan menjawab wa'alaikum salam selama mereka mengucapkan dengan jelas assalamualaikum juga. Sebab hadis Aisyah assalamualaikum mereka mendoakan dengan assalamualaikum kemudian menjawab wa'alaikum. Aisyah menjawab wa'alaikumussalam wa'la'na wa'badabullah, semoga kematian atas kalian, karena mereka pelesetkan orang Yahudi bukan membaca assalamualaikum namun assalamualaikum yaitu kematian atas kalian. Maka Aisyah marah dan mengatakan wa'alaikumussalam wa'la'na wa'badabullah, semoga kalian juga mendapatkan kematian lahna dan kemurkannya Allah. Maka Rasul mengatakan mahla li Aisyah, perlahan li Aisyah. Inna Allah faqih yuri turis, Allah ma'lemud dan putri kelembutan. Sehingga Aisyah mengatakan, tidak akan anda dengar apa yang saya ucapkan. Dan cukup kau menjawab wa'arif. Kalau mereka mendoakan jelas akan kembali ke mereka. Wa'arif. Dan ini beberapa, dan juga ada kalau kita bahas tentang salam, tersebut contoh fa'idah. Jadi kan ada banyak fa'idah lagi dari kejadian ini. Namun biasanya ini pentingnya mempelajari kitab surat Nabi Muhammad. Dimana orang ini sampai sholat 3 kali, tidak dianggap sah sholatnya secara syar'i dan Rasul memerintahkan untuk kembali sholat, maka kita mestinya juga diperfeksi dan muasabah. Jangan-jangan sholat kita ada yang belum benar. Maka ini penting yang mau belajar kita paling tidaknya hukum dan yang wajib-wajibnya. Ya. Kalau yang sunnah, alhamdulillah dilakukan dengan pahala, menambah berat di dalam amal. Namun kita tidak dilakukan itu tidak berdosa, namun kurang tahu hukumnya. Ada pun hukum dan wajib suatu syarat-syarat ini harus dilakukan sebab itu berkaitan dengan keabsahan maupun tidak sahnya yaitu ibadah. Selanjutnya beliau sebutkan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuraddiduhu li yusalli ila hadhihi natijah. Atau apa? Liyaqil ila hadhihi natijah. Liyaqil ila hadhihi natijah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi perintah kepada orang tadi, sholatlah karena aku belum sholat. Dia kembali sholat, dia sholatlah karena aku belum sholat. Agar dia mencapai tujuan yang dimaksud, sholat dengan benar. Wahia tashmi'uhu lil'ilmu. Atau agar dia penasaran terhadap ilmu. Jadi dia akan sholat, kembali sholat, kok kok sholat, dia belum sholat. Setelah kembali lagi dia sholat, suruh mulai. Maka ini tata cara di antara metode dakwahnya Rasulullah SAW. Sebaik-baik orang yang berdakwah. Dan Nabi Muhammad SAW banyak menggunakan dalam metode dakwah. Terkadang beliau dengan mengulang-ulangi beberapa kali ulang-ulang supaya takdir betul-betul ingat. Ini dia ulang-ulang. Terkadang beliau dengan panggil nama Ya Mu'ad Atadri Mahakullah Alam Ibad Wa Mahakul Ibad Allah Ya Ali kadarnya. Ya Alhamdulillah dipanggil nama. Terkadang dipanggil dan terkadang dengan pertanyaan, apakah kau tahu demikian dan demikian. Dan ini dalam rangka taklif, jadi agar supaya penasaran, agar supaya membuat orang lebih menangkap dengan ditanya. Setelah ditanya seorang tidak tahu, Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Saya tidak tahu. Maka dengan itu sudah diutam. Kadang pun langsung bertanya, halo, saya ada hukum. Maukah kalian aku tunjukkan? Ada yang ingin tidak paham kumuh, sahabat kumbayin aku. Kalau kalian kerjakan jangan kalian suka, aku sebarkan. Aku salam ini, aku sebarkan salam yang terbaik. Ada aku hukum, ada yang ingin. Apa muka kalian tunjukkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Tanpa dia berusaha, dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa. Maka belum dudukkan, dia berusaha, belum dudukkan, ala berkata. menyempurnakan wudu yang di atas sedang kulit. Apakah ini? Apakah mungkin malas? Terkadang pula beliau memanggil bukan namanya namun statusnya atau kedudukannya. Dipanggil ya masyarakat desa, hei segenap wanita, ini kan yang berbeda. Ya masyarakat sadar, hei segenap pemuda. Ya, hendaknya kalian berbeda. Manis kata amin kemuda, apa yang terjawab, siapa mampu dia sadar yang menikah, maka menikah. Kemana dia sepati panggil di sekolah, pada tahun dahulu dia, kalau tidak mampu nikah, belum apa-apa berkuasa. Karena itu sebagai pengebiri, untuk penahan kejelas keluar. Yang jelas kami telah melakukan beberapa kemasa dakwah sehingga lebih mengenang masuk dakwah. Sisi yang lain dari sikap pengas. Sisi yang lain itu dakwah dan kata dakwah dan ikan gula juga tauhidnya. Tidak seorang kemudian membuat pola ataupun metode dakwah yang keluar daripada yaitu syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menyatakan al-jau ma'atma sulakum dinakum. Pada ini telah disempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi Ibn Abbas mengatakan, para yang saya beri lezia dan diadada. Tidak butuh tambah. Ada pun itu sekedar mekanisme ataupun teknis, boleh. Selama tidak memiliki karya. Ya. Misalnya, di dua tempat, di beberapa tempat, ya, misalnya di sana ya mereka lebih sedikit dan mereka sudah mendawakan ya. Diizinkan saya menyelenggarakan idul kurban itu alhamdulillah saya. Sementara mau beberapa tempat masih ada pengaduan terhadap sapi, tapi masih diatur dengan ramah, masih diminta dan lain-lain. Sementara kalau dilakukan maka timbul aturan pemaksaan yang bisa. Maka tidak mengapa mereka berani sementara waktu kepada kambing yang biasa, jangan kepada ayam, ya, nanti jadi tidak ada. Atau kepada kuda yang buat anda sendiri tidak. Namun tetap ia diperbolehkan. Namun tidak juga pada perkara yang memiliki karya, sehingga membuat usaha dengan cara-cara yang haram, ya, seperti dengan beberapa dengan baik, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara perkara yang haram, saya sahilu min ummati akan atau saya kunu min ummati akan muncul setelah ku umatku, yaitu yang mereka melakukan biasanya empat perkara, yang sahilu dan hir wal harir wal khamra wal ma'adid. Mereka menghalalkan sutra hir wal harir yaitu kebebasan, pertolongan bebas atau sutra sama sutra tidak mungkin kan jiran atau atas nama mut'ah, nikah mut'ah, jadi jiran kontrak. Apakah hadir, yaitu sutra, dan bila laki ini haram. Dan bukan sutra itu tadi, namun sutra asli dari bulu, pula sutra, ini haram bagi umat ini, bagi lelaki, wanita boleh. Sebagaimana pula emas dilarang. Wal khamr wal ma'adi, dan mereka akan menghalalkan minuman minuman keras wal ma'adi, ini alat-alat mesin. Dan itu menunjukkan para ulama, namun sedikit demi sedikit, ini akan mulai dan mulai. Dan ini akan mulai dan mulai sedikit-sedikit. Dimulai dari mulai alat musik, kemudian pamer, kemudian perusahaan, sampai mendekati akhir zaman Rasulullah SAW. Kembali ke masalah ini, maka Rasulullah SAW sangat bagus jawab. Dan beliau menghadap umat yang jauh lebih parah daripada umat. Luar biasa. Umat beliau ketika itu menghalalkan pakai cara perzinahan. Dan kemudian hukum riba yang paling kuat kata dia, tidak ada pemerintah, tidak ada temannya. Kau bila satu banyak dendam temannya, bisnis konstruksi. Pembela kelompoknya benar tepat. Jadi ini kan itu ya. Karena Rasulullah SAW memperingatkan dengan betul. Ya, ketika Ansar memanggil dia di Ansar, dia di Muhajirin, masing-masing memanggil kelompoknya. Waktu mengingat dengan tegas. Apabila wajah dia diwala baina alaikum, apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah kalian panggil sementara aku di tengah-tengah kalian? Jauh tinggalkan fa'inah mungkinah, karena itu bunyi. Maka dakwah sekarang ini kekalian apakah itu klub olahraga Jogja atau olahraga Jakarta, apakah alamat sekolah A dengan alamat sekolah B, ataukah suku Jawa dengan suku apalah Madura dan sebagainya yang lain, ataukah nasional ya, Islamnya Indonesia dengan Islamnya Malaysia dengan Islamnya Brunei dengan Islamnya, meskipun dianggap bagus sebagai orang yang dakwah ini, ini bukan tentara Rasulullah ya. Islam Islam dan bukan di petakan semata dengan acara jadi dan Rasulullah SAW mengajarkan dengan dakwah yang terbaik hatta yulqa alaihi al-ilm sehingga orang tadi pun masuk mendapatkan ilmu dalam bab sholat wa huwa asyaddu ma yakunu syaitan ilaihi dalam keadaan dia sangat penasaran dengannya fayarsahu fi nafsi sehingga pun menangkap kuat ingat apa yang diajarkan Rasulullah SAW dengan tata cara sholat kita lagi kecil tentang tata cara sholat yaitu pada bayang Nabi Nisan ayah harifa ala tazbiri ma warada anil Nabi sallallahu alaihi wa sallam fi kaifiyati salat liyakuna muntafilan di kawmi sallu kama ra'aytu muli qadhi. Maka sudah pentingnya bagi setiap orang untuk bersemangat menerapkan apa yang ia ketahui datang dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam tentang tata cara salat beliau liyakuna muntafilan agar supaya dia dapat merealisasikan li kaulihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam shallu kama ra'aytum usolli perintah Nabi kepada kita ya. Dan ketika Nabi memerintahkan dalam hadis coba bayangkanlah kalau kita ada di yaitu Nabi kita hidup di zaman Nabi Nabi memerintahkan kita ya. Sebisa mungkin kita lakukan hal tersebut kemudian ada beberapa perkara yang kemudian kita ketahui nah itu lah. Namun selama orang belum tahu, belum belajar, belum tahu ini hukumnya wajib atau sunnah, maka hukum asal kita berusaha untuk kerjakan. Dulu para sahabat ketika Nabi memerintahkan satu, tidak tanya dulu, ya Rasulullah, ini wajib atau sunnah. Kalau wajib, ya Rasulullah, ya kerjakan, tapi saya ini kan sunnah, ya Rasulullah, tak boleh pakai sunnah. Tidak demikian, bahkan ketika seorang temannya karena pakai dua, dia Rasulullah, apakah wajib? Sering demikian, ditegur oleh Rasulullah. Ketika tidak ada pilihan, dengan kalian tanya khawatir justru diwajibkan kepada kalian yang tadinya tidak wajib, walau sesuatu dan kalian tidak mampu mengerjakannya. Maka di awal-awal dulu para sahabat, apa yang diperintahkan Nabi mereka berjalan. Maka demikian pula kita, kalau belum tahu hukumnya ini wajib atau sunnah, wajib atau sunnah, pokoknya pertama kita berusaha kita kerjakan. Ibarat seakan-akan waktu jauh ke kita, waktu perintah kita kerjakan. Dan ini jelas Rasul mengatakan salu kama ra'aytu muni salli. Salatlah kalian sebagaimana kalian dia tahu. Ketika orang sudah belajar, tahu dalam hadis para sahabat dari mungkin Imam Bukhari dari dulunya dari dulunya dari dulunya sampai kepada Rasul salat paling pendek gitu. An Abi Faisal Masjidah bin Berhak An Yudhul bin Abi Ulay An Maki bin Ibrahim An Sulam bin Akhwar. Jadi Satu bulan maka dalam perjalanan jauh dan berbulan-bulan untuk memastikan kalau ini benar perjalanan lagi. Ini dengar dari siapa? Datang. Kau pernah mendengar ini dari siapa? Datang hilang. Sampai sebulan baru pasti dan saya ternyata benar. Padahal masih zaman awal. Belum lagi zaman yang hilang. Maka demikian ini para ulama. Ketika orang sudah dapat hadis yang sahih, Rasul mengajarkan demikian. Maka pastinya dia kerjakan, dia wujudkan. Karena Nabi memerintahkan sholatlah kalian sebagaimana kalian sudah kerjakan. Wajah akhirnya dia sholat dalam Quran yang kering mutlak. Telah datang tata cara sholat dalam Al-Quran secara mutlak global. Walam tabayyan selain terkami. Dan itu dijelaskan dengan penjelasan yang sempurna. Walakin as-sunnah bayyana dzalika bayanan kamil. Namun kemudian sunnah Rasul datang menjelaskan dengan sempurna. Cuma lihat 30 Quran. Apa ada menghenti kerokaan? sholat zuhur 4 rakaat tidak ada berarti terbukti. Maka kita heran sebagian orang, bahkan yang dikongkongkan, sebagian mengatakan, coba cari, saya tidak mengetahui ini disebutkan hal dalam Al-Quran, menyebutkan suatu barang. Dia menyebutkan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dalam puluh sisi lagi. Subhanallah, apa hukum Islam yang terbatas pada itu? Pada Al-Quran saja. Maka dia akan terbawa pada sebagian yang disebut dari para ulama aliran Al-Quran itu, hasbunallah kitab Allah, cukup bagi kamu kitab Allah. Dalam artinya, kalau dia sungguh-sungguh memegang kitab Allah saja dan melaksanakannya, mesti dia juga mempercayai dengan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma ataakum fadhhabu wa ma ataakum fanfiqu. Maka wa ma saya berikan pula Allah wa rasul wa la yakun tadina Allah tadi rasul. Maka segala apa yang dibawa kepada Rasulullah Rasulullah dari ayat atau hadis sabda beliau diperintahkan Quran untuk mengikuti. Maka jika seorang hidup tadi yang mengikuti Al-Quran, maka sebenarnya dia juga mengikuti hadis. Namun masalahnya harus dipastikan dari hadis tadi dari Rasulullah Rasulullah. Kembali ke masalah ini, maka masalah sholat dijelaskan Quran secara global. Kemudian dijelaskan dengan rinci dalam sunnah hadis Rasulullah SAW dari awal hingga akhir. Wabayan sunnah min bayan al-Quran dan penjelasan as-sunnah termasuk penjelasan dari Al-Quran. Likauli ta'ala sebagaimana Allah katakan wa'anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Dan sesungguhnya kami turunkan kepadamu peringatan, ya Muhammad, agar engkau menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Diturunkan ayat, diturunkan wahyu dari Allah, dan Rasul menjelaskan, mempraktekannya. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian dilihat para sahabat dan dilukiskan sampai dengan anaknya sampai kepada kita. Makanya sunnah. Pasunnah tu bayinat kaifa tu'addi shalat. Maka sunnah menjelaskan bagaimana kau akan mengerjakan shalat. Wa nahnu nadhkuru insyaallah, dan kami akan menyebutkan yang kata beliau pada poin-poin yang berikut yang ada syarat-syarat dimulai dari makdulah berhal, karena syarat-syarat sebelumnya telah dibahas, sebenarnya dulu dan abad sudah berhalai, maka mulai dari mulai makdulah berhal sampai salam akan dibahas. Because we can semampu kami ala hadbi ma'alindahu yang pengetahuan kami min sunnah dari Rasulullah dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi sebagian para ulama mengatakan nahnu ila sunnah ahwa ilaina bihajat ila ilaqa, sampai kebutuhan kita terhadap Al-Sunnah lebih daripada terhadap Al-Quran. Bukan bermakna merendahkan Al-Quran sama sekali juga. Namun maksudnya menunjukkan pentingnya Sunnah kenapa? Karena itu. Ya. Cuma ini dalam manasik haji wa umrah, cuma ini dalam masalah sholat, dalam zakat. Awal diperintahkan aqimus sholat, tegakkan sholat. Wa adu zakat, tunaikan zakat. Seperti apa cara kita mengeluarkan zakat? Berapa persen? Dan yang wajib apa semua harta atau yang mencapai nisab? Dan nisabnya berapa? Emas, apa 85 gram atau berapa? Perak, apa 595 gram atau berapa? Ini semua dijelaskan. Panenan, apa setiap kali panen, setiap tahun bagaimana? Dan apakah semua tanaman masih dipanen? Dan berapa bagiannya? Dan apakah sama? Panenan yang diairi dengan air, dengan yang airnya tidak banyak, alias sungai atau mana? Semua ada aturannya dan dijelaskan dalam as-sunnah. Maka disebutkan as-sunnah ini menjelaskan dengan rinci detail daripada penjelasan sebelumnya. Sekian lama disebutkan. Wa'atul zakat, tunaikanlah zakat. Ini awal kali muncul pada periode maksudnya tidak muncul. Ya. Wa'fi abwalihi haqqun lisa'il wal mahrum. Itu pada harta mereka terhadap hak. Tapi orang yang minta muka dan seterusnya untuk mengeluarkan zakat mereka. Dan juga sebab mereka. Namun kemudian baru setelah hijrahnya Nabi tahun kedua dijelaskan dengan rinci bagaimana tata cara mengeluarkan zakat, bagaimana aturannya dijelaskan dengan rinci. Maka demikian. Dan as-sunnah dijelaskan rinci dalam hadis. Kenapa lu bilang itu oke? Ya, ujung ujung min baiti mutatahiran min al-hadats al-asghar wal akbar. Maka seorang keluar dari rumahnya untuk menuju sholat, laki-laki masjid, maka dia dalam keadaan bersuci, sudah suci dari hadas kecil maupun besar. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi besar. Hadas besar seperti ya kemarin lima atau keluar mani yang dibasah atau penilai. Demikian pula haid, nifas juga bersih dan suci. Atau demikian orang sampai masuk gelap, mandi, dan demikian beberapa yang lain makin mandi besar. Dan wudu adalah untuk niat hadas kecil, seperti buang air, buang air kecil, buang air besar, tidur terlelap, ya, makan dan minum, dan beberapa hal yang membatalkan wudu. Maka seorang harus melakukan apa? Hal wudu. Setelah suci dari najis yang maupun besar, wanaja bersih dari najis dan yang kita sebutkan, yaitu bersih dari tiga hal, pakaiannya, badannya, dan tempat salatnya. Maka bisakinah wa wakar masih dan aparat. Dia datang untuk mengerjakan salat, dia datang menuju tempat salat dengan sakinah wa wakar. Dan apa itu sakinah dan apa itu wakar? Ini ada perbedaan yang jelas, maka ini kita bahas di surat insyaAllah ta'ala dan melanjutkan tentang tata cara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga siap untuk pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya. Ya subhanakallahu wa ta'ala alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.